سورة التكوير. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت. Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. Dan apabila lautan dijadikan meluat dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Dan apabila anak-anak perempuan yang ditanam hidup-hidup ditanya, kerana dosa apakah dia dibunuh? وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. Dan apabila neraka Jahim dinyalakan dan apabila syurga didekatkan. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ. Maka tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ. Sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ. Demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya dan demi subuh apabila fajarnya mulai terang. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia. ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ. Yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai arasy, yang ditaati di sana di alam malaikat lagi dipercaya. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. Dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di kaki langit yang terang. Dan dia Muhammad bukanlah orang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang kena rejam. Maka kemanakah kamu akan pergi? إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ. Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam.